Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa kembali pada perjumpaan subuh kali ini, hari Senin 7 Jumadil Akhir 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 10 Januari 2022. Selawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar atau yang biasa kita kenal dengan mahasantri Mira Institute. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin kami ingin menginformasikan insyaallah bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka. Silakan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Silakan masuk di mira.quantumakhir.com, lalu di halaman utama teman-teman bisa menekan tombol daftar. Maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari UAH Corner. Di halaman utama aplikasi UAH Corner, silahkan teman-teman pilih paket buku spesial Mira Institute. Nah, pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Lalu ikuti arahan selanjutnya. Pastikan saat mendaftar, email dan juga nomor telepon teman-teman ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password dan juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, silakan lengkapi data diri teman-teman agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti teman-teman bisa mendownload kitab-kitab rujukan dan materi yang sudah di-scan dan di-upload oleh tim admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video Mira secara utuh dari awal pertemuan. Dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagaimana cara teman-teman melengkapi datanya? Login kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Silakan gunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Baik, bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftarkan dan sudah memiliki perangkatnya namun belum melengkapi datanya, silakan segera dilengkapi. Dan jika teman-teman belum menemukan username dan juga password, silakan merujuk kembali email teman-teman di folder inboxnya. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Jika masih belum ditemukan juga, teman-teman bisa menghubungi admin di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Ya, silakan disimpan nomor adminnya. Dan untuk teman-teman yang berada di luar negeri, pastikan teman-teman menyimpan nomor admin khusus luar negeri Mira Institute. Untuk teman-teman bisa diarahkan atau dipandu untuk bisa tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute sebagai pendaftarannya ya. Baik. Alhamdulillah sudah ada 4.834 mahasantri yang berhasil mengaktifkan datanya atau melengkapi data dirinya sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan sudah bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan. Untuk itu segera yang sudah terdaftar untuk bisa melengkapi data diri teman-teman sekalian. Ya. Bagi teman-teman yang baru tergabung, pastikan teman-teman mengikuti sesi materi dari awal pertemuan di episode pertama secara bertahap ke episode kedua, ketiga, dan selanjutnya. Agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal, bisa tersambung antara pertemuan satu dan pertemuan lainnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti ujiannya di setiap bab-bab yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Pastikan nilai teman-teman mendapatkan nilai 100 agar bisa mengikuti materi di bab selanjutnya. Dan teman-teman bisa mendapatkan

ya nggak menyakiti juga, tapi ngajak-ngajak. Ya ini sudah ada suratnya. Jadi kalau kita hafal ini, tahu konsepnya dan sebagainya, bisa menjawab. Ya, jadi begitu ditawarkan makanan, minuman, obat, ya dengan syarat begini-begini, sampaikan terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikannya. Ketika alhamdulillah sebangsa setanah air, Anda begitu luar biasa pedulinya. Ya, tapi mohon maaf kalau yang ngajak-ngajak seperti ini agak tertinggal. 15 abad sebelumnya sudah ada juga seperti ini. Ya. Turun tuh surah Al-Kafirun dan indah sekali, enggak ada celaan di situ. Enggak dijelaskan oleh Anda surah Al-Kafirun. Wah, bagaimana itu Anda jelaskan? Malah Anda yang berdakwah di situ tuh. Itu baru satu surat tuh. Tapi kalau belajar Al-Ikhlas, Masya Allah. Ya itu satu Al-Ikhlas aja udah menghasilkan seperti Bilal. Ahad, ahad, ahad, ahad, ahad. Apa tuh rahasianya tuh? Ya, nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa di 86 surah ini, surah Makkiyah, ada rahasia terkait dengan akidah. Itu yang coba kita turunkan satu persatu. Nanti yang sudah masuk merah, yang sudah bergabung, insya Allah hari ini saya mintakan kepada admin untuk sekaligus menurunkan 114 surahnya. Jadi langsung ada keterangan. Ya, ini yang Makkiyah, ini Madaniyah, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa kaji dari semuanya. Jadi walaupun kita nggak dalami sepenuhnya, karena kan ini belum masuk ke tafsir. Kita baru bab akidah. Jadi saya hanya menyampaikan highlight-nya saja. Highlight-nya udah 2 jam seperempat. sampai pagi ini udah 2 jam kita kan mengajinya. Jadi ini baru highlight-nya aja, teman-teman sekalian. Ya, surah-surah. Nanti ketika masuk ke tafsir. Ya, kan insya Allah di pekan ini sudah mulai zonasi. Saya sudah mulai dapat daftarnya, sudah ada. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi, kita sudah mendapatkan datanya. Terima kasih, ke admin juga terima kasih teman-teman, sudah diberikan data. Dan di luar negeri juga, Masya Allah saya sangat senang sekali, sudah terkumpul. Ada yang dari Amerika, dari Inggris, dari Turki, dari Malaysia, keluarga terdekat Dika, Brunei Darussalam, kemudian juga yang lain-lainnya, Australia, ya dari Timur Tengah juga ada bergabung. Nah, nanti kita coba akan terapkan zonasinya, insya Allah mulai di pekan ini. Ya, kemungkinan kita mulai hari Kamis, atau nanti Jumat. Jadi saya mencoba mendesainnya setiap Sabtu Ahad khususnya itu nanti untuk sesi konsultasi. Jadi per zonasi itu. Ya boleh jadi nanti bisa seharian penuh tuh. Sesi pagi misalnya zona ini. Nanti setiap provinsi dapat kuotanya 1 jam. Nanti zoom di situ. Ya dari mulai pagi misalnya sampai jam berapa. Nanti ini zonasinya untuk daerah mana, provinsi mana, provinsi mana. Jadi nanti adminsnya akan menghubungi Anda. Ya karena itu saya mohon sekali kalau sudah daftar Mira, aktifkan akunnya. Supaya masuk database, nanti zonasinya sudah ada, nanti infonya spesifik. Jadi nanti misalnya Aceh dapat misalnya hari Sabtu nanti jam 9. Ya jam 10-nya nanti berlaku untuk Sumatera Utara, jam 11-nya nanti Sumatera Barat misal. Ya Jeddah salat zuhur jam 1 ini gitu. Nanti saya akan insya Allah sudah saya siapkan skemanya. Dalam satu hari nanti ada, sepekan itu kita akan ada seperti itu. Nanti Senin sampai Jumatnya ta'lim umum seperti biasa. Ya, jadi pengayaannya berlangsung secara spesifik Sabtu dengan Ahad. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Tapi nanti Anda ikut waktu saya ya. Jadi siapkan ya gitu. Ya, kita nanti, karena beda-beda nih di Amerika dengan di kita kan lain tuh. Ya, kalau di Amerika kita pagi, mereka tengah malam gitu kan. Ya, atau sebaliknya gitu. Maka nanti ada penyesuaian-penyesuaian insya Allah. Nah, ini yang coba kita siapkan. Itu berita pertamanya. Yang keduanya, saya setelah menyelesaikan ini semua, jadi menyampaikan kepada Anda, di scan, kemudian upload, Anda bisa download surat-suratnya. Nanti saya berikan pengantarnya. Ya, secara umumnya. Ini surat ini, begini, begini, begini. Kalau mau tafsir yang bagus, coba cari tafsirnya yang ini dulu. Versi terjemahannya begini. Ya, nanti setelah saya sampaikan yang seperti itu gambarannya, kita pun kan sedang menyiapkan juga. Nah, nanti kalau sudah masuk materinya utuh, akidah selesai, masuk fikih, nanti sudah ada mulai ragam-ragam variasi pembelajaran bersamaan. Jadi ada nanti ada tafsir, ya, nanti ada pelan-pelan ilmunya, ada ke hadis, kehafalan dan sebagainya. Jadi pelan-pelan secara bertahap ya kita berhubung. Karena ini saya masih mengoneksikan beberapa masyayikh itu sudah okay, sudah siap, tapi kan karena masih karantina. Ya, dan prosesnya isunya lagi cukup tinggi, kita berdoa saja semoga reda, semoga baik kan, supaya cepat tiba, jadi nanti bisa berhubung dengan saya di sini. Ya, sebelum saya juga minta kepada murid-murid nanti untuk bisa menerjemahkan, ya saya mesti dampingi dulu kan di awal-awal itu. Ya, untuk yang dari tokoh-tokoh dari luar. Dan boleh jadi kita terhubung juga, nanti kita dari sini, ada yang masyayikhnya langsung dari negaranya masing-masing, jadi nanti terkomunikasikan, ya saya jadi moderator ya, untuk menengahi antara Anda dengan beliau. Jadi kalau ada apa-apa saya tengahi. Ya, baik ya, saya kira itu yang kita bahas di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga kita semua senantiasa disehatkan, diridhai, diberkahi. Mas Admin, update-nya berapa yang sudah terhubung ke Mira? 8644. Oh, berarti kita ada kurang lebih 1000 lagi ya kuotanya. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau bulan ini selesai, kuotanya selesai, nah, mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Informasi saja, insya Allah sekitar 3-4 bulan mungkin yang kita lahan SD itu sudah selesai bangunan semua. Dan di situ ada aula, nanti zonasi pun saya akan undang. Mungkin setelah Ramadan nanti ya, setelah Ramadan nanti ada kajian khusus yang offline, yang spesifik berdasarkan zonasi kita bisa undang. Ayo, nanti, atau nanti kita bertemu di satu titik. Karena saya biasanya kalau situasi di luar pandemi itu, kita ada rihlah misalnya ke Aceh. Nanti teman-teman yang di Mirat itu bisa sama-sama. Kita hidupkan di sana, silaturahim di sana ya, dan sebagainya, melihat. Nanti ada hal-hal yang indah, yang baik-baik. Jadi setiap provinsi kita bisa kunjungi, dan kita menyambung silaturahim dengan cara yang baik di dalamnya. Ya, itu yang ingin disampaikan. Terima kasih. Semoga sekali lagi semua aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar, silahkan diamalkan. Kalau Anda melihat apa yang saya sampaikan hari ini ada yang kurang tepat atau ada bahkan yang keliru, tolong disampaikan kepada saya supaya saya bisa segera koreksi, dan di pertemuan berikutnya saya luruskan bahwa kemarin saya keliru, harusnya begini ya, yang benar seperti ini. Atau boleh jadi ada yang kurang memahami sehingga mengetahuinya itu salah, padahal mungkin benar atau kurang referensi, boleh juga dikonfirmasikan sehingga nanti kita bisa berbagi dalam kebaikan. Intinya, kita mencoba menyampaikan yang baik, yang benar, semampu yang bisa kita lakukan, dan kita berharap Allah meridhai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu'un alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna ni'matal istiqamah في إقامة دينك يا أرحم الراحمين، في إقامة شريعتك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم حبب علينا يا رب العالمين، وحبب في قلوبنا حبك وحب رسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan kasiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan, juga umur yang panjang dalam ketaatan, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan kita untuk memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, kami kembali mengingatkan pada rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasantri di Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian. Kesempatan masih terbuka. Masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silakan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute, lalu ikuti arahan selanjutnya. Pastikan email dan juga nomor telepon, ada WhatsApp-nya yang didaftarkan, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Nah, bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkatnya, silakan aktifkan akun teman-teman sekalian atau lengkapi data diri teman-teman sekalian dengan cara login kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Bagi yang sudah memiliki username dan juga password, silakan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang teman-teman daftarkan. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Dan ini berlaku juga bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya. Silakan dicek kembali username dan juga passwordnya di folder inbox teman-teman sekalian di emailnya. Jika tidak ditemukan, silakan merujuk folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Atau jika masih belum ditemukan, teman-teman bisa menghubungi admin di nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang dari luar negeri, kesempatan sama masih terbuka buat teman-teman sekalian. Silakan simpan nomor admin khusus luar negeri Mira Institute yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar teman-teman bisa dipandu untuk melakukan pendaftaran sebagai mahasantri di Mira Institute. Nah, bagi teman-teman yang baru tergabung, pastikan teman-teman mengikuti materinya dari awal pertemuan, dari episode 1, 2, 3 secara bertahap, agar pemahaman teman-teman bisa tersambung dan terkorelasi antara pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya, dan pemahamannya bisa maksimal. Dan jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya, agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab selanjutnya, dan teman-teman bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, silakan dicari di Facebook dan juga Telegram. Sesuaikan namanya seperti yang sudah ada di layar teman-teman sekalian. Bagi yang ingin mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute secara umum, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Silakan sesuaikan logonya seperti yang ada di layar teman-teman sekalian di bagian kiri atas. Dan bagi yang ingin mengambil atau mengetahui informasi umum dan video-video terbaru dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman juga bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.